Rena Kadimonada pintar. Yang request cemara biru, ibu-ibu kayak di depan. Yang di belakang, di luar pagar. Sampaikan salamku pada orang Alunan melodi cinta yang senang. sih.